Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih melanjutkan tentang bagaimana etika seorang penuntut ilmu di dalam mencari ilmu dan di dalam menerima ilmu. Dan kita terangkan bahwa seseorang di dalam mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syariat, dia harus menempuh jalan-jalan yang dilakukan oleh para a'immatus salaf rahimahumullahu taala di dalam menuntut ilmu. Nah, dan kita di sini akan berbicara tentang bagaimana seseorang mempelajari ilmu agama yang sifatnya adalah pendalaman untuk dirinya, yang menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang berbekal atau berbekas di dalam diri. Dan seseorang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, mengambil faedah dan manfaat darinya, ini juga adalah kebaikan. Tapi kita di sini akan berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu agar dia menguasai cabang-cabang keilmuan. Ya. Maka diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala bahwa harus ada ta'sil dan ta'sis pada setiap bidang ilmu yang dia cari, bidang ilmu yang dia tuntut. Harus ada membangun pondasi dasar dalam setiap bidang ilmu yang dia pelajari. Dan ilmu itu tentunya cabang-cabangnya banyak. Ada ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalamnya ada ilmu tafsir, ada namanya usul tafsir. Ketika masuk dalam membaca Al-Quran, ada namanya ilmu qiraat. Di dalam aqidah ada pembahasan aqidah, pembahasan tauhid. Beraneka ragam di dalamnya pembahasan. di dalam fikih. Ada fikih secara umum, ada fikih berkaitan dengan madzhab, berkaitan dengan madhab. Dan maksud fikih madzhab ini, dia menyusun tertib ilmiah di dalam benaknya, susunan secara ilmiah di atas satu madhab tertentu. Iya, bukan artinya dia ikut-ikutan pada sebuah madhab, tidak. Tapi dia menyusun kemampuan ilmiah dan memudahkan menghafal ilmu-ilmu itu dengan sebuah tertib fikih. Itu maksud dari al-madhahib. Dan kesimpulan dari madhab, kalau madhab itu yang dimaksudkan dengannya seseorang ta'asuk terhadap madhab, ini adalah hal yang haram, tidak boleh. Tapi kalau yang diinginkan dengan madhahib tertib ilmi, menyusun tertib ilmiah di dalam dirinya, itu tidak ada masalah. Sebab misalnya kalau kita baca di fikih Hambaliyah misalnya, maka dimulai dengan pembahasan bab taharah. Di bab taharah beraneka ragam di dalamnya pembahasan. Iya. Saya ambil contoh misalnya pembahasan berkaitan dengan najis-najis. Di madhab Hambaliyah, bab najis itu di akhir bab taharah. Kalau di madhab Syafi'iyah tidak. Bab najis sebelum bab wudu letaknya. Sebelum bab wudu. Iya. Maka ini dari sisi tertib, kalau seorang baca dua madhab, maka mungkin akan bercampur ilmu yang masuk ke dalam benaknya, saling bermasukkan ilmu itu, sehingga kadang seorang talib, seorang pelajar mencampur adukkan antara ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya. Tapi kalau dia mempelajari satu madhab saja, kadang ini lebih kuat baginya. Setelah dia kuat di satu sisi sebagai pondasi dasarnya, baru dia kembangkan, membangun di atasnya. Ya. Nah, itu sisi yang diinginkan dengan tertib madhab. Jadi fikih ada fikih madhab dan ada fikih umum. Fikih umum yang tidak terikat dengan madhab tertentu, tapi terdapat di dalamnya tertib ilmu yang baik. Iya. Kemudian ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih, seorang yang berbicara tentang fikih, dia harus mengerti tentang ilmu usul fikih, supaya dia punya dasar berpijak. Dan seluruh cabang permasalahan fikih masuk kepada usul ini, dasar-dasar ini. Demikian pula ada namanya qawaid fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih masuk di dalam hadis. Ada namanya fikih hadis. Dari hadis itu diambil tindakannya berbagai kandungan pelajaran. Dan ada namanya ilmu hadis yang disebut dengan ilmu mustalah. Ilmu mustalah fil hadis. Ada ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab saya 12 cabang. Ilmu bahasa Arab. Setiap dari cabang ilmu ini ada pelajarannya sendiri. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharf, ada ilmu balaghah, ilmu maani, ya, dan lain-lain. Nah, maka ini bentuk ilmiah. Ya, seorang penuntut ilmu kalau dia ingin lengkap dalam mempelajari ilmu, maka dia harus menguasai seluruh cabang ilmu. Paling tidak dasar-dasar dari cabang-cabang itu pernah dia pelajari. Nah, adapun kaitannya dengan masyarakat secara umum, seorang yang ingin tafaqquh terhadap agamanya, maka paling tidak dia harus kuat di dalam akidah dan harus paham dalam fikih, ya, paham dalam fikih dan mengerti hadis-hadis Rasulullah. Sebab ini tujuan asal seorang itu belajar untuk memahami Al-Quran, memahami hadis yang tercabang darinya pembahasan akidah, pembahasan fikih dan pembahasan yang lainnya. Jelas ya? Nah, maka ini uraian-uraian di dalam belajar. Ya. Dan seorang itu mengambil ilmu bitadarruj, satu persatu, setingkat demi setingkat. Ya. Dia mulai dari sigar al-ilm qabla al-kibar. Dia mulai dari ilmu yang kecil sebelum yang besar. Mulai dari ilmu yang kecil sebelum yang besar. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada kita. Tidak langsung turun sekaligus. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala an-nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami tafriq, kami turunkan secara berpecah-pecah, maksudnya tidak sekaligus, agar supaya engkau bisa membacakannya kepada manusia dengan bertahap. Dan kami turunkan Al-Quran ini tanzilan, secara bertahap. Iya. Dan ketika dikatakan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkannya di dalam Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dan berkata orang-orang kafir, andai kata Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, maka Allah menjawab, demikianlah kami turunkan, tidak sekaligus, bertahap, agar supaya kami kokohkan hatimu di atasnya dan kami tartil pembacaannya dengan sebenar-benar tartil. Maka seorang bertahap dalam menuntut ilmu. Dan ini juga diantara kekeliruan sebagian penuntut ilmu, ya harusnya dia belajar yang dasar dahulu, dia sudah ingin naik ke dalam hal-hal yang luas dan jauh, akhirnya bercampur pengetahuan itu di kepalanya dan salah dia memahami banyak hal. Ya, kalau sekedar bercampur dan benar perbuatannya, tidak ada masalah. Tapi kalau hasil dari percampuran itu keluar, ya, hasilnya yang salah, maka ini adalah hal yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Iya. Maka harus diambil ilmu itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Iya. Dalam wudu misalnya, seorang harus tahu apa itu rukun-rukun wudu. Apa saja yang merupakan rukun wudu? Iya. Apa yang merupakan kewajiban dalam wudu? Apa yang merupakan sunnah dalam wudu? Iya. Ini kaidah-kaidah global namanya. Pengetahuan umum. Ya, bedanya rukun, rukun kapan ditinggalkan batal wudunya. Kalau dia wajib, seorang ketika meninggalkannya tidak membatalkan wudu. Tapi dia berdosa kalau ditinggalkan sengaja. Iya. Jelas? Kalau sunnah adalah hal-hal yang sunnah, disunnahkan dalam wudu. Merupakan penyempurna wudu. Jelas ya? Kalau dia paham ini saja, pembagian ini, dia akan bisa menjawab 1001 macam pertanyaan. Iya. Berkaitan dengan masalah wudu, karena dia pegang dasar masalahnya, akar masalahnya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini antara etika dan cara seseorang itu belajar dan menuntut ilmu. Iya. Dan ilmu itu ada tingkatan-tingkatan tertentu, barulah seorang masuk ke dalamnya. Nah, baik. Jadi ini sisi umum yang lain, cara menuntut ilmu. Seorang hendaknya tadarruj, bertahap dalam mempelajari ilmu. Kemudian tatkala ia masuk ke bidang ilmu tertentu yang ingin dia pelajari, maka hendaknya dia menjaga beberapa etika. Yang pertama, dia menghafal, berusaha menguasai satu ringkasan matan dalam ilmu itu. Sekarang misalnya seorang ingin belajar akidah, dia menghafal matan yang ringkas, misalnya al-qawaid al-arba, 4 kaidah penting dalam bertauhid. Matanya ringkas, dia hafalkan. Iya. Dan menghafal ini adalah jenjang yang paling baiknya, dan tidak diwajibkan seorang talib yang menghafal. Cuman dari kebiasaan as-salaf mereka menghafalkan ilmu, menghafalkan ilmu itu. Iya. Itu yang paling afdalnya. Kalau dia tidak bisa menghafal, maka dia membaca ilmu tersebut berulang kali dengan tafahum, memahaminya. Dan inilah masuk ke dasar yang kedua. Sebab kalau dia kurang di dalam menghafalnya, maka dia biasanya di dalam memahaminya butuh waktu yang lebih banyak lagi. Iya. Yang kedua, dia baca buku itu, dia pelajari buku itu kepada, dibimbing oleh seorang guru yang mutqin, yang betul-betul menguasai buku tersebut. Iya. Dia baca sehingga guru ini menjelaskan kepadanya apa isi dari buku itu, apa isi dari buku tersebut. Nah, ini etika yang kedua, dia baca kepada seorang guru. Iya. Bukan membaca sendiri atau didak, tidak. Tapi dia baca kepada seorang guru yang mutqin. Kemudian yang ketiga, jangan dia sibuk dengan pembahasan yang panjang lebar, perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Masuk di dalam hal yang seperti ini tingkat masih berada di atasnya. Dia masih pemula. Kalau pemula, dia hanya menguasai kesimpulan-kesimpulan dengan dalil-dalilnya. Itu harusnya dia kalau seorang penuntut ilmu. Ya. Kemudian dia jangan berpindah dari sebuah buku ke buku lain sebelum selesai buku pertama dia pelajari. Ini etika yang keempat. Yang ketiga tadi, jangan dia masuk ke dalam pembahasan yang luas sebelum dia menguasai ringkasan-ringkasan ilmu. Kemudian yang keempat, jangan dia pindah dari sebuah ringkasan ilmu kepada ringkasan yang lainnya sebelum ia menguasainya. Ya. Nah, ini juga diantara kesalahan kadang kita lihat sebagian teman-teman kita duduk sebuah majelis. Sudah lama hadir masyaAllah di majelis ta'lim. Ya. Tapi kalau ditanya apakah pernah selesai baca thalathatul usul? Ya, jawabannya belum pernah selesai. Ada yang sudah tahunan bahkan belajar thalathatul usul saja belum selesai. Dan seperti ini adalah hal yang hendaknya dipertanyakan kepada diri sendiri. Sebab ini ilmu-ilmu dasar dalam tauhid. Ya. Harus dia kuasai. Jelas ya? Ya. Maka dia datangi guru itu. Kalau enggak, gurunya belum mengajar buku itu pada saat itu, ya jangan dia menunggu. Dia datangi kepada guru. Minta untuk frifat dalam masalah itu. Supaya dia selesaikan. Kemudian setelah itu dia ulangi kembali. Kalau dia hafalkan akan lebih mudah memahami isinya. Tapi kalau dia tidak hafal, maka dia baca berulang kali. Terus dia baca sampai tertanam di dalam dirinya. Iya. Jadi ini cara seorang belajar dan menuntut ilmu. Ini bagi siapa yang ingin menguasai ilmu. Iya. Dan saya tidak ingin mengesankan bahwa ilmu itu sulit untuk dipelajari. Iya. Susah untuk dikuasai, tidak. Ini kaitannya dengan semangat. Ya, dan memang ada di kalangan manusia yang tidak punya waktu cukup untuk hal ini, tapi dia bisa mengkondisikan dirinya. Apabila dia tahu jalan-jalannya menuntut ilmu, maka dia bisa mengkondisikan dirinya sesuai dengan waktu dan keadaannya. Sesuai dengan waktu dan keadaannya. Iya. Dan sekarang mungkin dia bisa mendengarkan kaset-kaset pelajaran, buku-buku yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah sangat banyak. Dalam bahasa Arab bisa dengarkan kaset-kasetnya. Dalam bahasa Indonesia juga ustaz-ustaz ahli sunnah terlalu banyak mengajarkan. Buku-buku ya, lengkap pembahasannya dan terekam. Seorang boleh saja membeli bukunya, kemudian dia dengarkan. Ya, dia dengarkan. Kalau dia ada masalah, dia telepon kepada ustaz yang bersangkutan yang mengajarnya, agar supaya dibimbing dalam buku tersebut apa yang dia pelajari darinya. Jelas ya? Ya, ini saya katakan boleh, walaupun dari sisi afdalian tidak seperti itu. Seorang mengambil langsung dari mulut guru, itu asal seorang belajar. Dia mengambil langsung dari mulut guru, sebagaimana dia terima ilmu itu dari lisan guru, dia terima juga ilmu itu dari perbuatan guru. Sebab yang dilihat dari guru adalah dua, ya, ilmu yang disampaikan dan dari akhlak guru tersebut di dalam menyampaikan ilmu. Ya. Dan ini tentunya tidak akan didapatkan oleh orang yang apa? Hanya sekedar mendengarkan dan tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Jelas ya? Nah. Ya. Ya, kalau dia sudah sampai ke tingkatan ini, mulai dia susun satu persatu, dia naik ke berikutnya, maka ada hal yang kelima hendaknya dia jaga. Hendaknya dia mencatat faedah-faedah yang apa bertebaran berkaitan dengan ilmu itu. Ya, sebab kadang faedah-faedah yang berkaitan dengan sebuah ilmu tidak tertulis di dalam buku itu. Keluar dari lisan guru atau didapatkan di kesempatan yang lain, dia tulis, dia kumpulkan faedah-faedah itu. Nah, kalau berkaitan dengan buku tertentu, dia tulis kandungan dari buku itu pada bukunya supaya dia mudah untuk meroja dan mempelajarinya. Ya. Kalau dia sudah mutkin, berjenjang naik kepada tingkatan-tingkatan ilmu, ya, dari tingkatan dasar naik ke tingkatan pertengahan terus ke tingkatan yang tinggi, maka di sini dia sudah mulai apa? Bisa dikatakan punya ilmu tentang bidang tertentu. Nah, maka ini secara global bagaimana seseorang itu menuntut ilmu. Dan sini Syekh menerangkan bagaimana bentuk-bentuk dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Kata beliau bahwa menuntut ilmu di negeri kami, maksudnya di sini Saudi Arabia yang dimaksud, setelah di marhala al-katatib. Katatib ini tempat untuk menulis. Seorang duduk di situ, dia belajar bagaimana cara menulis, ya, cara menulis dengan benar. Kemudian dia mengambil Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, sebab seorang anak yang baru tumbuh, lalu dia masih kecil, maka dia diajari menulis sambil membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Setelah dia selesai ini, maka disebutkan di sini bahwa ya, di kalangan para ulama, di pelajaran-pelajaran mereka di masjid, ya, sini beliau membahas pembahasan di masjid, bukan di bangku kuliah yang dibahas. Ya. Betul, di bangku kuliah ada manfaat yang didapatkan darinya. Dan metode pada sebagian pelajaran adalah hal yang baik dan menarik. Ya. Tapi itu tidak cukup. Dan tidak mencukupi apa yang didapatkan langsung oleh seorang murid ketika dia belajar kepada guru di masjid-masjid dan halaqah-halaqah ilmiah. Ya, maka di sini Syekh menerangkan bahwa di masjid-masjid tempat guru mengajar itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pemula, tingkatan pertengahan, dan tingkatan yang sudah mutamakkin, mapan di atas ilmu. Ya. Beliau beri contoh di dalam tauhid misalnya, membaca kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Ya. Wal Qawaidul Arba'ah. Nah, ini tingkatan yang pertama, dibaca Salasatul Usul, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Dipelajari tauhid dulu. Tiga landasan utama, tiga pertanyaan yang harus dijawab di mana? Di alam kubur. Man rabbuk? Siapa rabbmu? Ya. Ini ditanya madinuk, apa agamamu? Kemudian ditanya siapa nabimu? Dia harus punya pengetahuan. Harus mengenal siapa Allah, harus mengenal agamanya, dan harus mengenal rasulnya. Ini yang dibahas dalam apa? Salah satu usul. Dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Jelas ya? Ini dasar. Kemudian al-qawaid al-arba, empat kaidah penting dalam tauhid. Ini tingkatan pertama. Kalau dia sudah selesai, maka dia naik kepada kashfu syubhat. Kashfu syubhat. Dan sebagian para ulama mengakhirkan kashfu syubhat ini. Didahulukan kitab tauhid, kemudian kashfu syubhat. Sebab pembahasan syubhat itu belakangan. Ya. Seorang penuntut ilmu awal kali dia belajar menuntut ilmu, jangan sibuk mempelajari syubhat, bagaimana cara membantah syubhat. Ya. Itu adalah hal yang muncul belakangan nanti. Yang pertama dia perkuat dulu dasarnya. Bagaimana caranya dia mau menjawab syubhat, sedangkan dia sendiri dasar ilmiahnya tidak ada. Maka harus ada benteng dulu sehingga dia bisa menjawab syubhat. Ya, karena itu di urutan sebagian para ulama didahulukan kitab tauhid. Dia pelajari dari kitab tauhid 66 bab di dalamnya. Ya. Kebanyakannya berkaitan dengan tauhid ibadah. Setelah itu dia belajar kashfu syubhat. Kashfu syubhat ini syubhatnya para penyembah kubur, kaum musyrikin. Ya. Apa alasan-alasan mereka membantah ahli tauhid? Nah, ini empat buku. Semuanya di dalam tauhid ibadah. Ya. Nah, dalam empat buku ini tidak layak seorang penuntut ilmu tidak mempelajarinya. Tidak layak seorang penuntut ilmu tidak mempelajarinya. Dan hanya punya ilmu tentang hari ini dan mempelajarinya. Sebab ini semuanya berkaitan dengan tauhid. Bagaimana cara meluruskan akidahnya supaya dia beribadah kepada Allah dengan benar dan dia tidak jatuh di dalam kesyirikan. Dia tidak jatuh di dalam kesyirikan. Nah, kemudian dalam tauhid asma wa sifat, Syekh di sini memberikan beberapa buku. Ya, kata beliau, yang pertama adalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ringkasan yang sangat lengkap sekali berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Bahkan berkaitan dengan akidah as-salaf secara umum. Ya. Dan ini tingkatan pertama. Tingkatan yang berikutnya kata beliau Al-Hamawiyah. Al-Hamawiyah adalah risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga. Beliau tujukan untuk penduduk Huma atau penduduk Hama. Dan terdapat di dalamnya penjelasan-penjelasan berkaitan dengan asma wa sifat. Kemudian setelah itu dia masuk mempelajari At-Tadmuriyah. Tadamuria ini adalah kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pembahasannya tentang asma wa sifat dan pembahasannya tentang masalah takdir. Dua bentuk pembahasan di dalam buku ini. Nah, kemudian setelah itu kata beliau dia belajari akidah tahawiyah bersama syarahnya. Disebutkan bersama syarahnya. Ya, maksudnya syarah yang diinginkan di sini adalah syarah Ibn Abil Izz. Ya, sebab di syarah Ibn Abil Izz terdapat uraian yang luas sekali berkaitan dengan tauhid, asma wa sifat. Nah, dan berkaitan dengan mu'atafat ahli sunnah secara umum. Walaupun di dalam akidah tahawiyah ada beberapa hal yang dikritik terhadap Imam Tahawi, dan ini tentunya ya, akan dipelajari nanti sebab dia tingkatan sudah atas. Jelas sampai sini? Nah, kemudian di dalam nahwu misalnya dia belajar ilmu nahwu, dia mulai dari kitab yang kecil misalnya Al-Ajurumiyah, matan Al-Ajurumiyah. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ini ya misalnya biasanya di setiap ma'had ada ilmu dasar tersendirinya agar supaya mudah memahami ilmu itu sebelum dia masuk ke dalamnya. Kemudian dia belajar Al-Ajurumiyah. Jurumiyah ini ringkasan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan nahwu. Setelah kata beliau dia mempelajari Mulhatul I'rab, Mulha Al-I'rab karya Al-Hariri. Dia susunan bait-bait syair berkaitan dengan nahwu. Tapi tidak banyak bait syair ini. Jumlahnya hanya 300-an. Berkaitan dengan masalah nahwu. Iya. Dan susunannya juga indah dan mudah dipahami. Karena itu dia tingkatan yang kedua, dia letakkan di sini oleh Syekh. Kemudian dia mempelajari Qatrun Nada karya Ibn Hisham. Setelah itu dia mempelajari Alfiyah Ibn Malik bersama syarahnya, syarah Ibn Aqil. Ini diantara penjelasan tahapan ya. Bukan artinya terbatas pada buku-buku ini dipelajari. Sebab buku-buku dasar itu ada buku-buku lain. Seperti misalnya kalau kita bilang Mulhatul I'rab, ada buku yang semisal dengan itu. Qatrun Nada ada buku yang semisal dengan itu, tingkatan itu. Tapi ini gambaran-gambaran dari Syekh, tingkatan-tingkatan ilmu yang dipelajari. Di dalam hadis misalnya dia belajar Arba'in Nawawiyah. Setelah Arba'in Nawawiyah belajar Umdatul Ahkam. Setelah selesai Umdatul Ahkam dia baca Bulughul Maram. Setelah Bulughul Maram dia baca Al-Muntaqa. Al-Muntaqa ini matan dari kitab Nailul Autar. Matan dari kitab Nailul Autar. Ini kalau dia sudah kuasai empat hal ini, dia sudah menguasai adillah fikih. Dan telah menguasai kaidah-kaidah dasar, hadith-hadith dasar berkaitan dengan agama. Kalau dia sudah selesai, dia masuk ke tingkatan berikutnya, ya dia harus baca nanti Kutubus Sittah. Tak ada lagi pembahasan-pembahasan lainnya. Ini saya sekarang di sini menggambarkan tingkat minimal ya dalam belajar. Ada tingkatan lainnya saya enggak diterangkan di sini oleh penulis dan saya juga tidak akan menerangkannya sekarang. Iya. Jelas ya? Dalam mustalah hadis misalnya dia belajar Nukhbatul Fikar dari Ibn Hajar. Kemudian dia belajar Alfiyah Al-Iraqi. Ini dalam uraian penulis di sini. Ya. Nukhbatul Fikar itu ringkasan. Ada matan yang semisal dengan itu. Dan mungkin ada matan Baikuniyah itu lebih sebelumnya lagi, lebih dasar lagi. Sebab pembahasannya juga tidak terlalu banyak. Ya. Karena hanya mencakup 34 pembahasan dalam ilmu hadis saja. Di matan Baikuniyah. Nah, Nukhbatul Fikr ini ringkasan mustalah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar disusun dengan cara baru sehingga mudah orang itu memahaminya. Kemudian ada Alfiyah Liraqi. Alfiyah Liraqi ini rincian ilmu mustalah dalam bentuk bait-bait syair, lebih dari 1000 bait syair. Sama di Nahu ada Alfiyah apa? Ibn Malik. Kalau dia kuasai Alfiyah Ibn Malik, maka Nahu itu sudah ada, ilmu Nahu sudah berada di benaknya, kalau dia sudah hafalkan. Demikian pula kalau dia hafalkan Alfiyatul Iraqi, maka ilmu mustalah secara umum ya, telah ada pada dirinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tidak menghafal, maka dia membacanya dan menguasainya, sehingga kapanpun dia di lewat sebuah masalah dalam nahwu maupun hadis maupun yang lainnya, kalau dia menguasainya, dia pasti akan bisa dia menguraikannya, menjelaskannya, dan bisa mengambil petikan-petikan faedah darinya. Ya. Kemudian dalam fikih, ini juga di antara bentuk ya, yang ini saya terangkan di sini. Dalam fikih misalnya dia belajar adabul masyi ila shalah, cara berjalan ke salat. Ini buku ringkas ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ringkasan fikih, cara seorang itu berjalan ke salat. Tapi diterangkan juga di dalamnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun wudu, rukun-rukun salat ya, berkaitan dengan wudu, dengan salat ya, dan hal-hal yang secara umum berkaitan dengan fikih ibadah. Ringkas. Tapi seorang yang membacanya, insyaallah taala dia kalau selesai buku ini, dia punya penguasaan fikih yang baik. Ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau dia ingin lebih naik lagi, dia baca Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni ini ringkasan fikih madhab Hambali yang mencakup seluruh pembahasan fikih dari awal sampai akhir. Sebab pembahasan fikih itu terbagi empat. Ada fikih ibadah, kemudian ada fikih muamalah, kemudian ada fikih munakaha, dan ada fikih al-aqdiyah wal-hudud. Ada fikih ibadah, fikih muamalat berkaitan dengan jual beli, dagang dan lainnya. Dan ada fikih tentang nikah ya, masalah talak, khulu dan lain-lain. Ada fikih berkaitan dengan hudud, peradilan dan hukum-hukum. Ya, ini empat pembahasan fikih. Nah, ya, seorang muslim secara umum dia perlu mengetahui fikih agama ini. Ya, dan ada hal yang berkaitan dengan kewajibannya, apalagi fikih ibadah. Kaitan dengan kewajibannya, demikian pula muamalat, kalau dia masuk dalam muamalah. Demikian pula kalau dia akan berkeluarga, dia harus menguasai fikih nikah. Ya. Pernah mempelajarinya. Dan saya katakan mempelajari itu tidak harus seorang menghafalnya. Sebab kalau diharuskan menghafal ini akan menyebabkan orang itu berat untuk belajar. Dan tidak semua manusia punya kemampuan di dalam menghafal. Ya. Tidak semua manusia punya kemampuan dalam menghafal. Tetapi bagi siapa yang ingin berada di atas tingkatan ilmu yang baik, maka hendaknya dia menghafal. Hendaknya dia menghafal. Nah, kemudian diterangkan di sini, atau dia belajar Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh ini karya Ibnu Qudamah, ringkasan fikih. Thummal Muqni, kemudian dia membaca Muqni untuk khilaf madhabi, khilaf dalam madhab. Ya. Dia baca Al-Muqni atau dia baca Al-Kafi, dua-duanya boleh. Kemudian dia membaca Al-Mughni. Al-Mughni ini silam pendapat, diuraikan seluruh pendapat para ulama di berbagai negeri dalam masalah ini. Terdapat sekian pendapat dalam masalah ini, madhab kami begini. Adapun madhab selain kami, kalau Syafi'i mereka berpendapat begini, kalau Maliki berpendapat begini. Ya. Ini seorang penuntut ilmu masuk baru belajar, tiba-tiba ini berpendapat begini, pendapat gitu, pusing dia, kan begitu? Ya. Tapi kalau dia baru pemula, dia sadar dia mana tingkatannya. Demikian pula kalau misalnya seorang guru duduk mengajar dan pelajaran yang disampaikan oleh guru sudah tingkatan yang tinggi, maka dia ketika mendengar guru menguraikan silam pendapat, ya, dia dengarkan silam pendapat itu. Tapi yang dia tekankan pada dirinya kesimpulan yang dia catat dengan dalilnya. Itu yang harus dia tekankan pada dirinya. Sebab ini yang dia perlukan kesimpulan bersama apa? Hah? Bersama dalilnya. Ya. Itu yang dia catat. Kesimpulan masalah ini dalilnya begini. Ya. Supaya dia punya pegangan di dalam permasalahan, dan diterangkan di sini oleh penulis buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan masalah apa yang harus dipelajari dalam menuntut ilmu. Dan tuh harus ketahui bahwa ya, saya di dalam menguraikan apa yang disebut dengan buku-buku dan seterusnya tidak ya, 100% seperti yang diterangkan di sini oleh Syekh. Dan juga ada syarat-syarat lain diterangkan oleh sebagian para ulama seperti Adz-Dzahabi dan lainnya, terangkan di sini oleh Syekh, cuman ini kadang berat ya, bagi seorang penuntut ilmu, apalagi dia pemula, apalagi keumuman manusia ya. Tapi ini penggambaran ringkas bagaimana cara seorang itu berkembang dan dia menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Nah, maka di sini diantara faedah dari daurah, kalau ada daurah-daurah ilmiah yang diadakan ya, maka hendaknya dia lihat buku yang seorang peserta datang dan memiliki buku, dan dia diselesai dari daurah itu, dia mengerti isi dari buku tersebut apa. Ini yang memberikan apa? Manfaat ya. Jelas ya? Karena itu di pertemuan besok saya sengaja pilih pembahasan akidah dan manhaj dari uraian Imam Al-Bukhari. Dan ini dari ilmu para a'immatus salaf. Ya. Seorang hendaknya dia masuk, dia memiliki buku tersebut, mencatat dan menulis. Ya. Saya tahu bahwa banyak di antara hadirin tidak paham bahasa Arab. Tapi tentunya ya, guru yang mengajarkan akan menerangkan kalimat per kalimat dalam buku itu. Ya. Maka dia catat kesimpulan dan faedah-faedahnya. Ya. Kemudian dia ulangi. Supaya dia, saya sudah pernah baca buku ini, saya pernah pelajari, ini kesimpulan-kesimpulan dan manfaat yang saya pelajari dari. Demikian. Maka hendaknya disusun tertib ilmiah seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia tidak dapatkan dari bentuk daurah, ya. Misalnya dia ditinggal di sebuah tempat, ya. Gurunya di tempat itu mengajar buku-buku karena sudah banyak buku yang diajarkan, dia datang, dia dapatkan buku yang diajarkan sudah tingkatan berikutnya, padahal dia masih pemula, maka dia hadir pelajaran itu, tidak ada masalah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah tingkatan di atas, dia titik-titik perhatiannya kesimpulan dengan dalilnya, titik-titik perhatiannya, jelas ya? Dan kesimpulan dengan dalilnya dia catat supaya kuat dia di atas sisi ilmiah. Ya. Kalau dia belum pelajari, ada ilmu yang belum dia pelajari seperti dalam akidah misalnya qaidul arba atau thalathatul usul, dia belum pelajari, dia datangi guru ya. Minta peripat khusus ya. Atau kalau tidak ada di negerinya sulit dia dapatkan, dia lihat misalnya ada sebuah tempat diadakan daurah, tidak ada masalah, dia melakukan perjalanan untuk itu beberapa hari agar supaya bisa selesai satu buku, dia mempelajarinya. Nah, kalau dia ingin langsung ya, seperti yang saya terangkan tadi, ada cara lain di masa ini yang kadang seorang itu mudah. Ya, dia mengambil kaset, dia dengarkan, pelajari, dia ikuti, dia ulangi berkali-kali. Kalau ada masalah, dia tanya kepada guru apa yang dia bingung di dalam permasalahan tersebut. Ya, jelas sampai sini ya. Maka ini diantara cara seorang itu untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya, betul hadir di majelis ilmu, masya Allah, adalah hal yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa, banyak kebaikannya. Seorang hadir dalam majelis ilmu, dia terasa bertambah mana-mana keimanan dalam dirinya. Tapi kalau dia meningkatkan lagi cara belajarnya, yakin bahwa manfaat yang akan didapatkan lebih besar lagi. Ya. Dan ini perlu usaha dan upaya. Perlu usaha dan upaya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Harus ada usaha yang besar. Harus ada pengorbanan. Ya. Harus ada pengorbanan. Sebab kaitannya dengan ilmu agama, kaitannya adalah jalan menuju kepada sorga. Kaitannya adalah hal yang membimbing kita kepada apa yang memperbaiki dunia dan akhirat kita. Dan ini butuh pengorbanan. Seorang saja di dalam masalah dunia, dia berkorban untuk masuk dalam bekerja, untuk masuk dalam memperoleh dunia, ya, dan seterusnya. Ada pengorbanan. Kenapa dalam ilmu agamanya, dalam hal yang berkaitan dengan akhiratnya, yang menentukan antara sorga atau dia di neraka, ya, kenapa dia tidak mengeluarkan upaya dan usaha di dalamnya? Makanya hendaknya menjadi renungan-renungan, ya, bagi kita semua di dalam belajar dan menuntut ilmu. Iya. Iya. Kemudian di antara etika juga, seorang itu mengambil talaqqi ilmu dari al-masyayikh. Dia talaqqi ilmu dari para guru. Iya. Ini penekanan, ya. Karena mengambil ilmu dari guru itu manfaatnya sangat besar sekali. Yang pertama, dia akan lebih mudah memahami. Seorang misalnya baca, ambil buku, dia baca. Dia baca buku ini, pertama dia harus baca dulu dari awal sampai akhir. Setelah dia baca, dia harus bikin dulu kesimpulannya apa. Kan begitu? Dia ulangi lagi apa yang dia baca ini, sudah benar kesimpulan saya atau tidak. Dia baca ulang lagi bukunya. Tapi kalau dia duduk di depan guru, guru akan menerangkan dengan uslub, dengan titik-titik kesimpulan yang kita langsung bisa memahami. Ya, jelas? Ini faedah yang pertama. Cepat di dalam memahami ilmu. Faedah yang kedua, duduk mengambil langsung dari guru. Ya, ini akan meringkas waktu. Akan meringkas waktu dan akan mudah dia mendapatkan kesimpulan-kesimpulan ilmu. Nah, iya. Seorang misalnya ketika dia baca pembahasan berkaitan dengan muamalah, iya, berkaitan dengan jual beli, kata para ulama, jual beli itu disyaratkan 8 syarat. Iya, dapatkan disyaratkan 8 syarat. Gurunya menerangkan apa 8 syarat jual beli. Ringkas penjelasan yang 8 syarat itu, ya. Yang pertama, apa? Harus saling ridha. Kemudian yang kedua, orang yang jual beli adalah boleh, ya, dia melakukan transaksi, ya. Terus disebutkan 8 syarat. Dikasih kesimpulan-kesimpulan. Ini kesimpulan-kesimpulan ini kalau ingin dia dapatkan, ya, dia ingin membuat kesimpulan seperti ini, dia harus baca dulu dari bab muamalah dari awal sampai akhir. Setelah baca dari awal sampai akhir, barulah dia bikin kesimpulan bahwa syarat jual beli ada 8. Jelas? Tapi begitu dia duduk kepada guru, guru terangkan 8 syarat jual beli sekian. Ini. Jelas, ya? Maka dia akan dapat kesimpulan ilmu itu dalam waktu ringkas. Iya. Seorang ditanya tentang masalah panjang lebar, para ulama silam pendapat di dalamnya. Berbagai buku ditulis, ya, di dalam masalah tersebut. Kesimpulannya hanya pada 3 baris saja. Kan begitu? Iya. Hanya pada 3 baris saja. Sekarang masalah yang paling sulit dalam fikih apa? Ya, disebut oleh para ulama, di antara masalah yang paling sulit itu ada 2. Salah satunya tentang perempuan muhayyirah. Ya, perempuan yang muhayyirah. Muhayyirah ini perempuan yang ada 2 jenis perempuan. Perempuan yang bingung, ya, bahasanya kalau dalam diartikan bahasa Indonesia. Artinya seorang perempuan dia baru balik, keluar darah. Ya. Darahnya tidak bisa dibedakan apakah darah haid atau darah istihadhah. Ya. Maka ini cara menghukumi darah ini bagaimana? Ini antum tahu masalah ini di antara masalah yang paling rumit yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Panjang lebar uraian para ulama. Kesimpulannya dalam beberapa baris ringkas saja. Ya. Dalam beberapa baris ringkas. Kita membaca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ringkas dalam 3 baris. Kesimpulannya. Jelas? Padahal ini adalah masalah yang di dalam rinciannya para ulama silam pendapat di dalam menentukan masalah ini. Saya beri contoh lain misalnya. Orang kafir itu terbagi berapa? Hah? Terbagi 4. Jadi kafir bukan satu jenis saja. Kafir terbagi 4. Ada namanya kafir dimmi. Kafir dimmi adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam sebuah negeri, taat kepada peraturan negara, dilindungi oleh negara. Kafir dimmi. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir di negara lain. Tapi antara negara kita dan negara kafir itu telah terjadi kesepakatan untuk tidak saling perang. Maka kafir di negara itu disebut apa? Kafir mu'ahad. Kemudian jenis yang ketiga dari kafir adalah kafir musta'man. Ini adalah kafir yang datang dari luar negara kita, dia masuk ke negara Islam, dia masuk dengan jaminan dari negara, jaminan keamanan dari negara. Maka kafir seperti ini dijaga, tidak boleh dibunuh. Kafir yang keempat, selain dari tiga itu disebut kafir apa? Kafir harbi. Ini empat jenis kafir. Belum tahu? Ya, para ulama ketika menyimpulkan empat jenis ini, ya, ini setelah membaca Kitabul Jihad dari awal sampai akhir, baru keluar kesimpulan ini. Kafir itu terbagi berapa? Terbagi empat. Ya. Seorang penuntut ilmu saja, kalau dia baca Kitabul Jihad sendiri, dia kaji dari awal sampai akhir, belum tentu dia bisa bikin kesimpulan ini. Jelas? Ya. Tapi demikianlah, nikmatnya seorang itu duduk kepada seorang guru. Ilmu itu akan diringkas untuknya, sehingga dia mempunyai dasar-dasar ilmu dan dia berpijak di atasnya. Dia berpijak di atasnya. Inilah maksud dan apa yang saya sebutkan tadi, talaqqi. Dia mengambil langsung dari guru. Ya. Karena itulah, kalau kita melihat dari para ulama terdahulu, guru-guru mereka banyak. Menuntut ilmu dari guru yang sangat banyak sekali. Iya. Akan datang kita terangkan besok nanti bagaimana Imam Al-Bukhari mengambil ilmu khusus berkaitan dengan akidah itu, beliau jumpa dengan lebih dari 1000 guru. Bukan baca dari buku, lebih dari 1000 guru ambil. Iya. Dan dimaklumi ya dari ulama terdahulu, mereka tidak main-main belajarnya. Pindah-pindah guru, belum selesai guru ini pindah ke guru ini. Enggak. Ini dalam tahap mereka itqan dan mutqin terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Iya. Baik. Jadi mengambil dari guru. Ya, kemudian diantara faedah seorang mengambil langsung dari guru, ya, ini akan mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam memahami atau kesalahan di dalam membaca atau yang semisal dengan itu. Ya. Nah, dan kesalahan-kesalahan yang seperti ini, subhanallah, yang namanya kesalahan itu jarang manusia lepas darinya, ya, karena Allah memberikan kemampuan kepada manusia berbeda-beda. Ada sebagian dari manusia, sebagian dari ulama, dia kuasai ilmu fikih misalnya, ilmu usul fikih, tapi dalam ilmu hadis tidak begitu kuat. Ya, sering kadang terdengar darinya kalimat-kalimat dia salah di dalam apa? Sebagian ilmu hadis. Jelas ya? Maka pemberian Allah berbeda-beda. Ya, perhatikan, ini alim ulama saja kadang masih ada juga kesalahan-kesalahan ilmiah. Berhubung karena di sebagian cabang ilmu itu dia belum luas di dalamnya dan belum terlalu banyak mengambil dari apa? Dari guru. Ya. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau dia mengambil dari guru, duduk dari guru, maka akan tertanam dalamnya faedah-faedah ilmiah, cara-cara ilmiah di dalam membahas, ya, dalam menghafal, dalam mentahkik sebuah ilmu, akan tertanam pada dirinya. Nah, dan kesalahan yang akan muncul atau bahaya akan muncul ketika seorang belajar sendiri, ini sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Ya. Pernah Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah, saya tanya kepada beliau sebuah permasalahan, ya, yang saya anggap bahwa orang yang memahami masalah ini juga aneh dalam memahaminya. Maka saya tanyakan kepada beliau. Ya. Saya katakan bahwa ya, Syekh ada memahami dari ucapan Imam Syatibi begini pemahamannya. Apakah pemahaman ini benar? Kita boleh salah pemahaman itu. Ya. Dan ini akibat karena dia baca sendiri, tidak belajar dari guru. Ya. Kemudian beliau beri dua contoh bahayanya. Orang yang tidak belajar dari guru. Saya sekarang tidak ingin menyebut apa masalah yang saya tanyakan. Iya. Beliau beri dua contoh. Kata beliau, ada orang, kata beliau, dia membaca kitab Sahih Muslim. Dia dapatkan hadis di dalamnya. Hadis ini kalau di Sahih Muslim ini tertulisnya al-habbatus sauda syifaa'un likulli da illa al-maut. Ya, biji habbatus sauda, jinten hitam, itu obat segala penyakit kecuali mati. Ya. Ini datang dia belajar karena baca buku sendiri, dia enggak belajar dari guru. Dia baca buku, di bukunya ada kesalahan cetak. Ya. Bukan habbatus sauda tertulis. Banyak di situ kan habbat sauda pakai ba kan, tapi titik di buku dia ada dua. Jadi dia baca al-hayyatus sauda syifa'un likulli da. Ya, bacanya apa? Al-hayyatus sauda. Al-hayyatus sauda apa artinya? Ular hitam. Ya. Salah titik saja salah artinya. Jadi artinya ular hitam adalah obat segala penyakit kecuali mati. Akhirnya dia pergi tangkap ular hitam, dia makan, maka matilah dia. Ya. Kata Syekh, dia pun terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Karena ini gara-gara salah baca coba. Gara-gara dia baca sendiri, salah baca langsung dia terapkan. Ya. Ular hitam adalah obat segala penyakit. Ya, kalau dia duduk sama guru, tidak mungkin guru akan membiarkan pemahaman itu. Pasti akan diluruskan. Ya. Jelas ya? Pasti akan diluruskan. Kisah yang kedua beliau sebutkan. Ya. Kata beliau ada seorang yang kalau dia ke masjid, ya, tiap kali dia ke masjid, dia membawa pisau dan membawa kampak. Perhatikan ini, tiap kali dia ke masjid, dia bawa pisau dan bawa apa? Kampak. Tahu kampak ya? Iya. Bawa pisau dan bawa kampak. Masuk ke masjid, kan orang lihat. Loh, ada apa ke masjid bawa pisau dan bawa kampak? Tiap kali ke masjid lagi. Maka ditanya kepadanya, oh itu ada hadisnya. Ya, macam-macam. Ya. Ada hadis yang menuntunkan hal tersebut. Lo apa hadisnya? Katanya hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hebat lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Katanya hadisnya idza ataitumus salata fa'tuha bisikkinin wa fa'al. Ya, bisikkinin wa fa'al katanya. Apabila kamu datang kepada sholat, maka bawalah pisau dan bawalah kampak. Ya. Ini hadis salah baca dianya. Ya. Kalau di dalam konteksnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bukan begitu. Itu bacanya idza ataitumus sholata fa'tuha bisakinatin wa waqarin. Ya. Apabila kamu datang ke sholat, datanglah dengan tenang dan waqar, tidak tergesa-gesa. Ya. Sakinatin dibaca sikin sama dia. Ya. Sakinatin artinya tenang, dibaca pisau sama dia. Waqarin, ya, dia baca fa'az, dia baca kampak. Ya. Akhirnya tiap kali dia sholat pergi apa? Bawa pisau, bawa kampak. Ya. Subhanallah, gara-gara apa? Baca sendiri, ambil dari guru. Ya. Maka ini bahayanya, orang yang baca sendiri. Ya, orang yang baca sendiri, walaupun buku yang dia baca buku bagus. Buku salafi, dia baca. Tapi kesalahan cetak dan kesalahan penulisan itu enggak ada satu buku pun yang lepas darinya. Ya. Enggak ada satu buku pun yang lepas darinya. Ini pun di dalam buku ini, walaupun syekh yang menulisnya, ya, beliau adalah punya keahlian dalam bidang bahasa, ada kesalahan-kesalahan harakat di dalamnya. Ya. Dan saya yakini bahwa ini adalah kesalahan dalam cetakan. Nah, jika kalau seorang baca sendiri tidak ada guru yang menuntunnya, dia bisa saja jatuh di dalam mana? Dalam kesalahan-kesalahan, salah di dalam memahami. Dan inilah akibat munculnya di masa ini pemahaman mengkafirkan kaum muslimin sembarangan, ya, melakukan peledakan di sana sini, ya, mensempitkan apa namanya bentuk-bentuk dari syariat dan lain-lainnya. Ya, subhanallah. Akibat dia tidak talaqqih dari asyiyah, dari guru. Ya. Dan ada di pembahasan, sebagian pembahasan itu kadang detail pembahasannya. Di situ yang bisa menentukan titik-titik perbedaannya itu adalah guru yang mumpuni. Ada, dan ini ada ilmu khususnya, disebut dengan nama al-furuq. Ya, cara membedakan antara masalah ini dengan masalah ini. Bedanya antara hal ini dengan ini apa? Ya. Misalnya perbedaan antara khawarij dan bugot apa? Ini ada perbedaan-perbedaan. Dua-duanya melakukan kudeta kepada penguasa. Dua-duanya melakukan kudeta penguasa. Membangkang kepada penguasa, keluar terhadap penguasa. Tapi salah satunya khawarij dan satunya bukan khawarij. Ya. Tapi dianggap bugoh, orang yang melampaui batas. Jelas? Cara membedakan jauh gimana? Nah, di sini ada ilmunya dalam hal yang seperti ini. Ya. Karena itu saya anggap salah ibarat yang kadang diibaratkan oleh sebagian orang. Dia katakan teroris adalah khawarij, khawarij adalah teroris. Ya. Ini salah ucapan yang seperti ini. Keluar dari akidah, dari pemahaman yang benar. Teroris itu apa? Dia membuat teror. Ya. Membuat teror. Yang membuat teror itu macam-macam sebabnya. Ada yang karena dia stres. Ada yang karena dendam kepada orang pribadi. Ada yang karena keyakinan, seperti keyakinannya khawarij. Kalau dia keyakinannya khawarij, iya, kita katakan teroris begini, itu adalah khawarij. Ya. Tapi orang yang melakukan teror karena hanya stres, apa dikatakan dia khawarij? Maka ini salah ya, di dalam membedakan. Maka hati-hati. Ya. Kaitannya antara lafad dengan lafad dalam ilmu itu menunjukkan fikihnya seorang dalam agama. Dalam mentakbir, dalam mengibaratkan, dalam membahasakan ya, antara kalimat ini dan kalimat itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari kesalahan ya, dan memberikan kepada kita semua fikih dalam agama ya. Nah ya, ini gambaran-gambaran ingin saya sampaikan kepada antum bahwa ilmu itu ya, bukan hal yang sembarangan seseorang masuk di dalamnya menguraikan, memberikan rincian dan penjelasan. Apalagi dia masuk dalam hal bantah-membantah. Sebab ini tingkatan yang terakhir. Ya. Tingkatan yang terakhir di tahapan ilmu. Dia belum lagi siap ilmu-ilmu alatnya. Dia sudah masuk. Sibuk membantah ini, membantah itu. Ya. Inilah kadang muncul. Ya, dari apa sejumlah masalah yang atau sejumlah problem yang terjadi. Karena adanya bentuk dari bantahan tidak dibangun di dasar-dasar ilmiah. Sehingga kadang muncul perkara-perkara yang akibatnya lebih tidak baik. Lebih tidak baik. Kalau yang membantah adalah ulama yang mumpuni, maka itu adalah hal yang wajar ya. Itu adalah tugas mereka. Dan tentu tahu bahwa alim ulama itu sangat banyak. Dan dah semua dari mereka menulis buku dalam bantahan. Sebab ada yang derajatnya belum sampai ke sana ya. Ada yang derajatnya belum sampai kepada tingkatan tersebut ya. Dalam masalah mengingkari yang mungkar, semua mengingkari yang mungkar, menjelaskan hal yang mungkar ya. Dan ini ilmu itu ada pembahasannya sendiri, ada pembahasannya sendiri. Nah ya, maka ini gambaran-gambaran secara global bagaimana seorang itu menuntut ilmu dan bagaimana seorang itu pentingnya mengambil dari guru, mengambil dari guru ya. Dan seorang ketika dia banyak berguru, dia banyak duduk kepada para masyayikh, ketemu dengan syekh ini, ketemu dengan syekh itu, dia mengambil ilmu, baca dari syekh ini, baca dari syekh itu, maka dia akan mempunyai wawasan yang luas ya. Dan akan dia lihat bagaimana ulama ini, ulama-ulama ini dalam memberikan ilmu ya. Kalau kita lihat misalnya Syekh bin Baz rahimahullah ya. Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Fawzan, Syekh Rabi', Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Dan dari para ulama besar di masa ini ya. Mereka semuanya mengajarkan ilmu dan mumpuni ya, keilmuannya ya. Dan setiap dari ulama ini punya kelebihan masing-masing ya. Punya kelebihan masing-masing. Dan setiap dari ulama ini ya. Kalau seorang duduk dan melihat kepada mereka mengambil dari ilmu-ilmu mereka, maka dia baca dari alim ini, dia dapatkan uraian sebuah masalah diuraikan dalam bentuk ini. Alim sana menguraikannya dalam bentuk yang kedua. Maka ini akan memudahkan seorang murid yang mempelajari, mengambil dari guru ini, dia akan memudahkan cara menyampaikannya kepada orang. Ya kan? Sekarang saya di depan masyarakat begini, saya lihat untuk menyampaikan masalah ini ya, caranya saya sampaikan dengan bentuk A ya. dia lainnya, dia masyarakat ini berbeda, tidak cocok dengan cara A, saya sampingkan dengan cara B. Tapi penekanannya, maknanya saya masukkan semuanya sama. Ya. Dan ini dia akan tidak punya, sulit dia mendapatkan wawasan dalam masalah ini kalau dia tidak duduk kepada guru. Dia tidak duduk kepada guru. Ya. Dan guru itu akan terlihat bagaimana akhlaknya dan bagaimana keunggulannya tatkala dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini yang saya rasakan sebagai manfaat yang sangat besar sekali dan duduk kepada guru itu. Ya. Kalau kita melihat bagaimana para ulama itu menjawab pertanyaan, itu betul-betul menunjukkan fikih mereka yang sangat mendalam dalam agama. Ya. Bukan masalah luasnya dalam jawaban, tidak. Tapi dalam masalah ringkasnya jawaban, tepat dan mengena pada apa yang diinginkan oleh penanya, sambil menjaga seluruh keadaan yang lain sehingga tidak menimbulkan apa hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari jawaban. Dan ini jarang yang bisa memikirkan ke sana. Ya. Kadang seorang ditanya pertanyaan, dia memberikan jawabannya. Bagus jawabannya dari sisi ilmiah. Ya. Tapi dia tidak tahu dari akibat jawabannya ada hal yang salah. Akibat dari jawabannya. Jelas ya? Saya beri misalnya sebuah contoh. Ya. Misalnya ketika seorang ditanya, apa hukumnya orang berdoa di kuburan? Hah? Apa hukumnya berdoa di kuburan? Syirik akbar atau syirik asghar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Kenapa? Tidak kedua-duanya. Jadi, bagaimana ininya? Boleh. Hah. Ada yang lainnya? Hah? Ya dia pertama dia berdoa ke kuburan, berdoa kemana dulu? Kan begitu? Dia berdoa kemana? Kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, ini hukumnya apa? Syirik akbar, kan begitu? Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, ya ditanya kepadanya, kenapa dia berdoa di kuburan, berdoanya? Kalau dia anggap bahwa berdoa kepada Allah di kuburan itu ada berkahnya, maka ini bidah sifatnya. Ya, jelas ya? Dan ini perbuatan tidak boleh. Nah, merinci dari sisi ini bagus rincian. Bagus rincian. Tapi seorang ketika ingin menjelaskan ya, kepada masyarakat umum, jangan dia kasih rincian seperti itu. Masyarakat umum yang datang berdoa kuburan ini, oh ini masalah harus dirinci. Boleh, enggak, dia melarang secara mutlak. Tidak terbuka pintu dalam hal ini. Oh jangan dikatakan si alim ini kok tidak merinci, berarti kurang ilmunya. Tidak, justru karena luasnya ilmu alim ini dia tidak merinci di posisi ya. Jelas ya? Ini dari fikih-fikih, bentuk fikih menjawab. Menjawab itu pun ada fikihnya. Dan tentu tahu ya, bahwa para ulama yang dulu di ifta ya, di masa Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya, sebelumnya itu mereka sudah ulama mengajar di sana sini. Sebelum mereka duduk di anggota fatwa, itu dilatih bagaimana cara memberikan fatwa. Sebelumnya diberi tugas misalnya oleh Syekh bin Baz, diberi tugas ini, diberi tugas itu, supaya tertanam bentuk-bentuk malaikat ilmiah lainnya. Maka ini bentuk dari ilmu yang hendaknya diketahui, kedalaman fikih. Ya. Nah, maka mengambil dari guru itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Kalau seorang tidak mengambil manfaat dari guru kecuali dari sisi akhlak dan bagaimana dia menguraikan ilmu, ya, menggampangkan pemahaman, maka ini sudah cukup sebagai manfaat. Dan harusnya seorang itu giat dan hadir mendatangi majelis-majelis ilmu. Iya. Baik, ini pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Etika. Ya, seorang murid dalam mencari ilmu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana etika seorang murid kepada gurunya. Ya. Bagaimana etika seorang murid kepada gurunya. Nah, yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh bahwa seorang murid itu harusnya dia menjaga kehormatan guru. Dia menjaga kehormatan guru. Guru itu adalah kunci-kunci ilmu. Ya. Kunci-kunci ilmu. Di masa dahulu, kalau seorang ingin menuntut ilmu, ya, dia harus mendatangi rumah-rumah guru. Tidak boleh tidak. Kenapa? Sebab ilmu itu terhafal. Ilmu itu apa? Terhafal. Ya, tidak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah ada buku, ya, bisa dipotokopi. Sekarang canggih lagi. Ya, buku satu masjid ini, luasnya satu masjid, buku semuanya, itu sudah ada dalam satu CD saja. Ya. Sudah ada gambarnya dalam bentuk satu CD. Coba. Sangat dimudahkan. Tapi di masa dahulu, ya, dia ingin belajar dari guru, gurunya misalnya punya riwayat 1000 hadits, dia harus tulis 1000 hadits itu. Ya. Dia harus beli kertas. Harus beli pena, tinta untuk menulis. Iya. Jelas? Iya. Kalau dia tidak dapat kertas, dia cari bahan yang lainnya. Iya. Dari apa yang bisa ditulis, kulit maupun yang semisal dengannya. Kemudian setelah itu dia jilid. Dia jaga. Setelah dia tulis, dia cocokkan lagi dengan temannya. Benar apa tidak yang dia tulis, dia baca ulang. Dia baca ulang lagi kepada guru. Luar biasa pengorbanan mereka. Ya. Di masa ini duduk para guru, ya, duduk langsung fotokopi bukunya selesai dalam waktu beberapa saat. Nah, jadi ilmu para ulama terdahulu itu dihafal kebanyakannya. Ada yang menulis, tapi tidak banyak tulisannya. Ya, kebanyakannya adalah dihafal. Kalau sekarang ini ilmu semuanya telah dibukukan. Ilmu semuanya telah apa? Telah dibukukan. Apakah ada di buku yang dicetak atau masih manuskrip, masih tulisan-tulisan tangan yang terwarisi, ya, dan terjaga di perpustakaan-perpustakaan Islamiyah yang bertebaran di negeri-negeri Islam. Ya. Jelas ini ya? Ya. Bahkan sebagian peninggalan para ulama ada yang disimpan di negeri-negeri kafir. Ya. Mungkin mereka dapatkan ketika menjajah di negeri Islam atau yang semisal dengan itu. Dan ini semuanya alhamdulillah, ya, untuk masa ini karena luasnya teknologi dan hubungan kenegaraan yang luas, akhirnya mampu mereka untuk mengumpulkan, ya, peninggalan-peninggalan para ulama itu. Ya. Jelas sampai sini. Sekarang buku semuanya telah terjaga, tercetak. Tapi ingat, buku-buku ini kunci-kuncinya masih ada yang belum tertulis. Kunci-kunci untuk menguasai buku ini masih ada di dada-dada para ulama. Karena itu, seorang harus mengetahui, ya, kedudukan seorang guru, bahwa guru ini adalah kunci untuk membuka. Ya, dia duduk kepadanya, maka dihormati guru ini. Ya, dihormati guru tersebut. Ya. Kalau terjadi kesalahan pada guru, dia salah ucap misalnya atau salah baca, orang tahu dia salah baca, maka dimaklumi hal tersebut. Kalau hal yang hendaknya diingatkan, ingatkan kepada guru. Bahwa tadi antum salah bicara. Atau antum tadi bicara begini, apakah saya enggak salah dengar atau mungkin? Maka gurunya memperbaiki kalau memang ada kesalahan. Ya. Nah, dijaga akan hal ini. Ya. Sehingga guru itu menjadi tempat seorang itu untuk memuliakannya. Dia hormati guru tersebut, ya. Dan dia apa mengetahui kadar dan nilainya, ya. Dan seorang murid apabila dia pandai untuk beretika kepada gurunya, maka ini cenderung menyebabkan ilmu yang dia pelajari itu berberkah. Nah, perhatikan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Tatkala beliau menjumpai Nabi Khadir. Dan dimaklumi bahwa Nabi Musa dari ulul azmi, dari sisi keutamaan, beliau lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi ketika berjumpa dengan Nabi Khadir, Nabi Musa tidak menunjukkan. Seakan-akan beliau punya keutamaan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Apakah boleh saya ikut kepadamu agar supaya engkau ajari kepada saya apa yang Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk? Ya. Perhatikan permohonan, minta. Bolehkah saya ikut? Nabi katakan, "Ajari saya." Awas kalau kamu enggak ajari saya. Tidak. Telah sendiri tawaran tidak. Tapi bentuknya, perhatikan, uslub. Ya, berbicara kepada guru, "Bolehkah saya ikut bersamamu supaya kamu ajari kepada saya apa yang engkau tunjukkan kepada, apa yang Allah ajarkan kepadamu dari ilmu?" Iya. Nah, maka Nabi Khidir menjawab, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersama saya." Ya. Apakah putus asa Nabi Musa? Tidak. Kembali beliau berkata, "Insyaallah engkau akan mendapati saya sebagai orang-orang yang bersabar." Iya. Ini azm, menunjukkan semangat dan akhlak kepada guru, penghormatan. Ya. Jelas ya? Dan ketika kisah itu berjalan, bagaimana Nabi Musa ya salah, kemudian dia bertanya lagi, dia melanggar ya apa namanya syaratnya, ya. Bagaimana Nabi Musa minta maaf, kemudian bagaimana beliau berbicara, itu semuanya dari akhlak, penghormatan kepada apa? Kepada guru. Nah, sebagian para ulama, ya, dia dari sisi keilmuan secara umum lebih unggul. Murid-muridnya banyak yang hadir. Dan pernah seorang alim hadir di depannya seorang murid, dan dia ini ahli dalam bahasa, pakar dalam bahasa. Dia di bahasa pakar, tapi di bidang yang lainnya, ya, murid yang ahli bahasa ini belajar kepada sang guru. Maka tatkala beliau tahu bahwa ada murid yang ahli dalam bahasa ini, dia berkata kepadanya, "Apakah kamu punya buku ini? Ya, saya boleh menulis dari kamu?" Katanya, dia tanya kepada murid yang ahli bahasa, dia tanya buku tentang bahasa. Kata dia, "Iya, saya punya. Kalau begitu, ya, saya akan belajar dari kamu tentang hal itu." Maka setelah itu muridnya besoknya datang, dia bawa bukunya. Maka guru tersebut turun dari kursinya, dia duduk di bawah, dan dia katakan kepada murid itu, "Kamu duduk di kursi." Ya. Kamu duduk di kursi. Kemudian dia duduk membaca buku tersebut, dia bacakan kepada murid tadi ini. Ya. Dia bacakan buku itu dari awal sampai akhir. Demikian, subhanallah, etika di dalam, akhlak dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab ilmu itu harus tertanam pada diri seorang talib seperti itu, dan dia menghormati gurunya. Ya. Para imam kibar duduk di depan Imam Malik. Imam Malik di atas kursi, Imam Syafi'i duduk di bawah, dan semua kenal siapa Syafi'i. Ya. Tapi demikianlah dari akhlak as-salaf di dalam menghormati guru. Nah, kemudian di antara hal yang kedua juga diterangkan di sini berkaitan dengan etika, ya, murid kepada guru. Kata Syekh bahwa guru itu adalah modal kamu. Ya. Guru itu adalah modalmu. Nah, ya, maka hendaknya kamu ambil darinya akhlak yang salihah, dan kau ambil darinya kepribadian yang baik, mengambil ilmu secara langsung, kamu perdengarkan kepadanya, ya, ilmu itu. Ya, sebab guru tempat kita belajar, ya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa guru itu ada yang senang diam bicara, menjelaskan kepada murid. Dari sebagian guru, ia senang murid yang baca kepadanya. Dan ini dua tarifah, ya, dua hal yang berjalan di kalangan para ulama dari dahulu sampai sekarang. Dan sampai sekarang pula di antara para ulama kita, ya, kalau kita di Yaman misalnya, ya, kebanyakan guru yang baca, kita duduk dan mendengarkan. Nah, kalau di Saudi misalnya, kebanyakan para ulama, ya, mereka duduk di atas kursi, murid yang baca buku, kemudian mereka menjelaskan isi dari buku tersebut. Ini tarekah, Dan seorang murid ketika dia hafal sebuah hafalan, maka dia perdengarkan apa yang dia hafal kepada guru supaya diperiksa apakah benar bacaannya atau tidak, harakatnya sudah tepat atau tidak. Iya. Sebab harakat itu, apalagi berkaitan dengan nama-nama rawi, wah itu sangat detail sekali. Iya. Berkaitan dengan nama-nama rawi, cara bacanya itu ditulis di dalam pembahasan ini berjilid-jilid buku. Maka bukan sembarangan. Iya. Tidak seenaknya membaca. Apakah dibaca Habban atau dibaca Hibban? Apakah dibaca Salam atau dibaca Salam? Itu ada kaidah-kaidahnya dalam ilmu rawi. Dan membahas tentang kaidah-kaidah ini saja, ini sudah ilmu yang sangat luas seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di atas dan dibangun di atas hal ini, tentang ilmu rawi ini, banyak dari rawi-rawi yang kadang salah baca. Karena itu yang mumpuni dalam ini juga tidak semua dari alim ulama. Ya. Mumpuni dalam ilmu ini. Tapi secara global buku-buku yang berkaitan dengan masalah ada di dalamnya. Ya, kalau misalnya ada orang yang salah baca, ya, itu bisa diketahui dia salah atau tidak dalam hal itu. Nah, jelas ya? Maka ini pentingnya dia memperdengarkan kepada guru. Dia memperdengarkan kepada guru apa yang dia baca, sehingga dia tidak salah baca, tidak salah memahami kitab. Ya. Dan yang menjadi masalah kalau salah memahami kitab. Ya. Sebab saya melihat, subhanallah, ya, jangankan dari teman-teman yang belajar di mahat-mahat di sini, kadang ada yang belajar di mahat-mahat di luar negeri sana, ya, tapi belajarnya tidak terlalu lama misalnya, atau belajarnya hanya mengambil sedikit dari ilmu, ya, kadang terlihat bentuk-bentuk kesalahpahaman di dalam mengambil ilmu. Dan seperti ini wajar, kadang tiap orang jatuh di dalamnya, itu adalah hal yang wajar. Tapi yang tidak wajar kalau dia biarkan dirinya tetap di atas hal tersebut. Ya. Harus ada dari bentuk talaqqi dan membenarkan. Ya. Kalau misalnya dia ragu, ya sekarang Allah mudahkan dengan banyak fasilitas. Ya. Seorang bisa telepon. Kalau guru-guru yang sangat jauh pun bisa ditelepon. Ya. Bisa ditelepon, kemudian bertanya kepadanya. Ya, jangan SMS ya, sebab kebanyakan guru tidak bisa di SMS. Apalagi masyayikh di SMS misalnya. Terus ke Syekh pula SMS, tolong dijawab. Ya. Walaupun ada sebagian dari masyayikh yang kita kenal, dan mungkin kalau beliau ngerti orang-orangnya, dia jawab pertanyaannya. Itu ada. Tapi hendaknya dia jaga etika dan akhlak. Etika dan akhlak. Bertanya kepada guru. Dan sekarang alhamdulillah, para ulama ada waktu-waktu mereka menjawab pertanyaan. Ya, berada di telepon menjawab pertanyaan. Ini bisa dimanfaatkan, ya, untuk belajar dan menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu. Karena itu, ikhwani fillah, ya, hendaknya ini kita kembangkan pada diri kita. Di antara bentuk kesyukuran terhadap nikmat, seseorang menggunakan nikmat tersebut pada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat. Maka kalau fasilitas yang diberikan kepadanya oleh Allah sedemikian banyaknya, dia tidak gunakan dengan baik, dia tidak arahkan kepada apa yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah sungguh hal yang disayangkan. Karena itu, ya, perhatikan dari guru, dia adalah modal yang kita manfaatkan dengan baik. Ya, dia tahu bahwa gurunya ini, ya, dia bisa mengambil ilmu darinya. Karena itu dia menghormatinya selalu. Ya. Dia memprogramkan dirinya, selesai ini dia akan baca ini, dia akan baca ini, punya semangat, ya, dalam hal tersebut. Ya. Nah, dan di berbagai tempat berkembang, ya, seperti acara-acara yang terjadi sekarang ini seperti daurah misalnya, maka ini bisa disusun dengan tertib, dilihat. Sebab yang mengetahui keadaan, ya, di sebuah tempat adalah tempat itu sendiri, keadaan ikhwah yang berada di situ. Maka dilihat apa yang diperlukan. Ya, kadang kelihatannya ikhwah perlu pembahasan di bidang fikih. Ya. Maka dibuat daurah sekian hari misalnya, khusus membahas fikih ibadah saja. Berikutnya masuk fikih nikah misalnya. Ini kalau berjalan beberapa tahun saja, insyaallah akan lengkap perbendaharaan ilmu, ya, ikhwah kita dengan cara yang seperti ini. Ya, sambil kita mengerti jalan-jalan di dalam menuntut ilmu itu tadi. Nah, baik tentunya, ya, bisa diperhatikan dan dicermati. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang ini bisa diusulkan ya, kepada para asatidz untuk diajarkan ya, apa yang mereka, apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga akan terpenuhi keperluan seseorang ya, di dalam dia menuntut ilmu. Wallahul musta'an. Kemudian diantara ya, akhlak yang diterangkan di sini bersama guru ya, dia punya semangat bersama syekh di dalam pelajarannya. Nah, punya semangat bersama guru di dalam pelajaran, dia nampak seriusan dan semangat dalam mengumpulkan faedah-faedah ilmiah ya, di dalam apa menjawab ya, guru ketika guru bertanya akan sesuatu ya, dan nampak perhatiannya di dalam ilmu. Ini semua dari etika dan akhlak yang dijaga ya, etika dan akhlak yang dijaga. Nah ya, dan para guru juga berbeda di dalam hal ini. Ada sebagian guru yang kadang ya, dia senang mengajarkan dan seterusnya, tapi kalau ada yang tidak perhatian di darsnya, maka mungkin dia akan menegur dan akan marah karena hal tersebut. Dan ada sebagian guru kadang mengerti akan hal itu ya, dan kadang bergampangan di dalam masalah. Maka ini ya, beraneka ragam keadaan para guru. Karena itu seorang talib dia jaga kondisi dirinya ya, dia betul-betul ya, apa menjaga dirinya di depan guru ya, sebagai orang yang siap dalam mengambil ilmu. Nah, demikian pula ketika ia mengambil ilmu dari guru ya, selain dari dia punya perhatian ya, dia juga memahami apa yang dikatakan oleh guru, terus berusaha memahaminya, kemudian mencatatnya ya, mencatat faedah-faedah ilmu. Sebab ilmu itu hendaknya dicatat. Nabi SAW telah menuntunkan qayyidul ilm bil kitabah ya, ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulisnya. Jadi perlu ditulis ilmu itu ya, perlu ditulis. Kalau ada di kaset, kaset bisa diputar sebenarnya, tapi kalau tertulis dengan mudah dia meroja, bolak-balik dan seterusnya, sehingga mudah dia hafalkan, mudah dia menghafalkannya. Nah, kemudian di sini saya ingin terangkan ya, sifat seorang guru yang kita mengambil darinya. Bagaimana ciri seorang guru yang kita mengambil ilmu darinya? Ya, guru yang kita mengambil ilmu darinya itu ada beberapa ciri yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, guru itu harus selamat akidahnya. Harus selamat akidahnya. Iya. Jadi atas akidah as-salaf, akidah ahli sunnah. Kemudian ciri yang kedua dari ciri guru yang kita mengambil ilmu darinya, lurus manhajnya. Lurus manhajnya. Iya. Kemudian yang ketiga, dia adalah seorang yang guru, seorang guru yang memang nampak darinya nasihat dan perhatian kepada umat. Nampak darinya nasihat dan perhatian kepada umat. Ini tiga hal yang disebutkan oleh sejumlah masyayikh kita ketika mereka sebutkan siapa saja yang berhak kita mengambil ilmu darinya. Kita tanyakan, kita dengarkan dari mereka uraian siapa saja yang berhak kita mengambil ilmu darinya. Nah, dan ada yang keempat ya, ditambah kalau dia belajar ke sebuah bidang ilmu tertentu, maka hendaknya guru itu mumpuni di bidang itu atau dia menguasai bidang tersebut ya. Sebab seperti yang saya katakan tadi, tidak seluruh ulama yang menguasai seluruh bidang ilmu. Ada ulama yang kuat di banyak bidang ilmu, tapi di satu ilmu tertentu dia tidak kuat ya. Jelas ya. Maka di bidang yang ia mumpuni di dalamnya, dia menguasainya, kita mengambil darinya. Nah, jelas sampai sini ya. Baik. Jadi ini sudah apa namanya, selesai kita pembahasan etika bersama seorang guru. Iya. Nah ini kelihatannya jam antum terlambat ya. Iya ini sudah jam 6 ya. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Kapan Mbak? Pada Isya ya. Baik. Lanjutkan insyaallah pada Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.